Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini para pendengar yang dimuliakan Allah, kita dapat mengkaji bersama tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, yang pada pertemuan hari ini kita masih bersama Ustadz Sofian Saha dan Ustadz Ardian Sah, saya sendiri Ustadz Jenal Arifin, telah sampai pada ayat 11 dari surat Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya dalam surah Al-Ma'idah ini dari beberapa hari yang lalu kita kaji, Allah memulainya dan mengingatkan tentang penting keimanan. Dan di sini sekali lagi Allah mengajak kita dengan panggilan kasih. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ya ayyuhallazina amanu itu adalah panggilan penghormatan, yaitu nida lil ba'id, panggilan untuk jauh. Jauh bukan arti jauh jarak, tapi jauh dalam arti ketinggian. Kalau horizontal dia jauh jarak, tapi kalau vertikal dia berarti kita berada di ketinggian, karena yang memanggil adalah al-ali, Allah yang maha tinggi. Maka ketika iman dipanggil dari Allah yang maha tinggi, itu adalah panggilan kemuliaan dan panggilan kasih sayang. Ketika panggilan kasih sayang ini disebutkan, maka orang yang mendengar ayat selanjutnya tetapi tidak melaksanakan pesan dari panggilan kasih sayang, sungguh tidak tahu apa makna dari kasih dan sayang itu sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajak kita untuk selalu mengingat nikmat Allah. Suatu hal yang menarik, satu nikmat saja kalau kita renungkan, amal ibadah yang kita lakukan ini tidak terbalas, tidak bisa membalasnya. Nikmat mata, apabila kita renungi betapa besar fungsi mata yang telah kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Bayangkan kalau misalnya kita tidak memiliki mata, atau memiliki mata tapi buta, atau buta sebelah saja, atau memang harus pakai kacamata sekalipun, itu sudah kurang nikmat dunia ini. Apalagi satu detik bagi orang apalagi yang buta tidak tadi. Punya mata. Iya, apalagi tidak punya mata hati. Yeah. Itu yang lebih susah, sakit. Lebih sakit lagi. Punya mata, tidak punya mata masih oke kalau punya mata hati. Tapi orang yang tidak punya mata hati lebih. Fa inna mahala taqal absar. Karena apa? Karena dia melihat dunia ini sudah menjadi miliknya, padahal ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Kemudian disebutkan nikmat Allah tidak saja harus bersifat aktif, pemberian. Tercegahnya kita dari penindasan orang lain merupakan nikmat. Tercegahnya penyakit dari diri kita juga adalah nikmat. Tercegahnya dari kita dari pengeluaran uang jor-joran juga nikmat. Maka sangat sayang bila masyarakat berpikir ketika aku bersedekah, toh kok katanya Allah akan membalas 10 kali lipat atau 700 kali lipat, kok aku tidak dapat? Sebenarnya pada waktu kita bersedekah, Allah telah memberi nikmat pasif dengan tercegahnya kita dari penyakit. Atau boleh jadi kita tercegah dari pemeriksaan KPK mungkin ya. Itu mungkin. Atau hal-hal yang lain dari menyebabkan kita tertindas di muka bumi ini. Atau dengan semakin banyak kita memberi, kita semakin enak tidur. Iya, benar enak sekali. Enak bersahabat dan iya. Sebagainya. Kemudian di sini disebutkan wattaqullah. Kalau misalnya kurang juga berpikir bagaimana nikmatnya Allah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka bertakwalah dan bertawakallah kepada. Atau nikmati ketakwaan itu. Iya. Maksudnya ingat takwa itu nikmat. Iya. Tidak bertakwa tidak nikmat. Nah, begitu. Jadi uzkuru ni'matallahi 'alaikum, semuanya ini. Iya. Semuanya kenikmatan sampai bertakwa pun nikmat. Iya. Menikmati kebaikan, menikmati. Karena memang takwa itu nikmat itu sendiri ada dua. Nikmat yang bersifat lahir, yaitu materi, baik pasif ataupun aktif, atau juga nikmat yang bersifat non materi, yaitu ilmu dan keimanan. Dalam ketakwaan itu adalah bagian dari keimanan. Itu juga nikmat yang tidak diberikan Allah kecuali kepada orang-orang yang soleh atau orang yang beriman saja. Bahkan nikmat iman dan takwa ini lebih bernilai dibandingkan nikmat materi. Bahkan lebih nikmat lagi terakhir, wa'alallahi falyatawakkal mu'minun. Iya. Ingat, nikmat yang paling enak juga adalah tawakal Allah. Iya. Ketika kita tawakal di muka bumi ini, berarti kita telah berdekatan dengan al-mun'im, pemilik nikmat. Ketika kita berjalan bersama pemilik nikmat, misalnya kita berjalan bersama konglomerat, kita nggak bawa uang tuh nggak masalah. Kenapa? Pasti kita ditraktirnya. Ketika kita hidup dengan al-mun'im, pemilik nikmat, maka nikmat itu otomatis berkucuran kepada kita. Dan puncak kenikmatan itu adalah keyakinan kepada pemilik nikmat yang sejati tadi. Ustaz Zainal, saya melihat di sini ada kata-kata uzkuru. Iya. Uzkuru ini bermakna membangun mindset. Iya. Cara berpikir. Cara berpikir. Bahwasanya manusia ini tergantung dengan apa yang ia ingat. Iya. Iya. Manusia sangat tergantung dengan apa yang dia ingat. Yang musibah bagi kita kalau kita sudah hilang ingatan atau jadi pelupa. Jadi bangsa kita ini adalah bangsa yang pelupa. Pelupa. Kenapa? Karena ia tidak punya ingatan. Dia tidak suka mengingat. Apalagi yang diingat tadi yang nikmat kan? Nikmat ketika terselamatkan dari musibah, orang kafir, penjajah, nikmat terselamatkan dengan Allah memberikan nikmat ia bisa bertakwa, nikmat ketika bertakwa dengan Allah dan sebagainya. Tetapi ketika mindsetnya dia tidak mau mengingat nikmat, tidak mau mengingat nikmat, kehancuran rumah tangga, perhatikan wilayah terkecil daerah ini adalah rumah tangga. Ketika suami istri tidak mau mengingat nikmat mereka, bagaimana mereka bisa menikah, punya anak, dapat rezeki dan lain sebagainya, maka hancurlah rumah tangga itu. Saya yakin dan percaya tidak ada suami istri yang ingin cerai pada waktu berkawin pertama, ketika ia senantiasa mengingat jasa nikmat. Tetapi kalau sudah dia melupakan mindsetnya, tidak ingat, melupakan semua hal yang nikmat, maka pasangannya itu dianggapnya neraka di dunia ini. Ya, mungkin Ustaz Ardi bisa menambahkan. Iya, jadi kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, Ustaz kembali kepada konteks ayat ini, memang nikmat yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memang sangat spesifik, yaitu apa yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi, idhamma qaumun, ketika adanya orang yang membuat engkau menjadi risau. Kata-kata humum itu adalah kerisauan atau rasa takut, gejolak di dalam diri yang kita tidak dapat mengusirnya. Artinya dia terus membuat kita menjadi takut. Apabila kita bertemu dengan musuh dan kita ketahui bahwa kekuatan musuh itu jauh melampaui kekuatan kita, maka ketika itu rasa takut itu akan terus menghantui kita. Karena apa? Karena ada semacam keyakinan di dalam diri kita bahwa kita akan kalah, gitu. Bahkan kita akan terbunuh, begitu. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini, idhamma qawmun ayyabusutu ilaikum aidiyahum. Jadi kalau di dalam hidup ini begitu juga, ketika seseorang itu menghadapi sesuatu permasalahan yang dia merasa teramat berat, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam permasalahan tawakal ini, tawakal bukan berarti pasrah. Bukan berarti sudahlah, ini kan pasti diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, tidak. Tetapi tetap berupaya secara maksimal dengan kemampuan kita secara manusia, dan begitu juga kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar daripada itu. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ini sebelum kepada tawakal, Allah mengatakan kepada dia, hendaklah bertakwa, wattaqullah. Karena apa? Karena di dalam ayat yang lain disebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Takwa itulah yang akan memberikan jalan keluar. Nah, permasalahannya saat sekarang ini, saya melihat, terkadang kita banyak merekayasa, merencanakan kehidupan kita pada masa yang akan datang, tetapi kita lupa untuk menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga karena seseorang itu lupa menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi orang yang teramat angkuh dan sombong. Dia mengira bahwa hidupnya pada masa yang akan datang itu dia mampu untuk membentuk begini, begini, dan begitu. Tetapi ternyata tidak. Nah, ini juga sesuatu hal yang perlu diingat, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang sebenarnya menguasai diri kita. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam artian ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetap dijaga, hubungan baik kepada Allah dalam bentuk doa tetap dipelihara, barulah bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah sajalah seseorang mukmin itu bertakwa, bertawakal, ya, mengembalikan segala permasalahannya. Jadi dalam ayat ini memang sungguh sangat indah. Pertama, kita disuruh untuk mengingat nikmat. Bagaimana nikmat itu, di mana salah satu nikmat yang luar biasa adalah ketika Allah memberikan jalan keluar di suatu permasalahan yang menurut kita tidak ada lagi jalan keluar. Okay. Iya, menarik sekali agama Islam dan begitu indah ajaran Al-Quran, bahwa semua yang disebutkan dalam ajaran Al-Quran ini tidak ada niat untuk mencelakai hambanya. Betul. Dan tidak ada dari ajaran Islam ini untuk menyusahkan penganutnya. Betul. Malah sebaliknya, Al-Quran adalah way of life dalam makna yang sebenarnya. Jalan menuju hidup yang lurus dan bahagia. Tidak saja kebahagiaan itu di akhirat, tetapi juga di dunia. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa iyalah, Al-Quran itu memang ideal dan sangat idealis. Tetapi dunia ini kan tidak seideal Al-Quran. Berubah. Berubah. Bagaimana kita melihat idealis dengan realita yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia ini gamang hidup di dunia ini. Di satu sisi, dia memang ingin mau menjadi seorang hamba Allah yang bersikap adil, jujur, tidak berdusta. Dan dia juga ingin mengingat-ingat rezeki yang diberikan Allah kepadanya sehingga menjadi orang yang bertakwa. Tetapi di sisi lain, dia juga melihat bagaimana dunia saat ini yang dia huni penuh dengan ketidakjujuran, kemunafikan, pendustaan di sana sini yang menyebabkan dia juga berempet mengikuti arus dari dunia realita ini. Di dunia realita ini, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita untuk tetap mengingat, menjadikan mindset dalam hidup ini, begitu besar pergulatan hidup ini harus dibingkai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat lagi kalau kita sadari bahwasanya tawakal sama Allah itu nikmat. Iya. Artinya ketika kita menggunakan logika kita, mengerahkan kekuatan rasio ini untuk pasrah, tawakal setelah usaha maksimal kepada Allah, tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Karena orang yang menyesal itu orang yang tak nikmat. Iya. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu mengambil idealis dan meninggalkan realita yang nyata, maka sebenarnya dia mencoba untuk membenarkan mindsetnya. Karena istilahnya, kalau misalnya juga umat Islam setelah kajian dan kajian demi kajian juga masih melihat, iyalah itu idealisnya, idealnya, tetapi realitanya kan kita harus ikut arus. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Allah tetap mengatakan selain takwa, tawakal kepada Allah. Karena apapun akhirnya, bahwa dunia ini bukanlah akhir dari tujuan setiap muslim. Saya melihat begini, saat sekarang ini yang menjadi membebankan pada diri seseorang itu adalah seseorang itu membebani dirinya di luar batas kemampuannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hidupnya itu menjadi sesuatu yang memberatkan bagi pendapatan dari ya, menjadi beban begini, begitu. Ustaz, sehingga ayat ini menggambarkan, ingat nikmat Allah kepadamu, bahwasanya kamu tidak setiap saat akan nikmat. Kenapa? Izhamma qaumun ayabsutu ilaikum. Ada orang yang tidak suka melihat kamu nikmat. Iya. Artinya tidak mungkin dalam hidup ini 100% nikmat terus. Orang nikmat terus dan 100% orang pro dia. Pro dia. Iya. Betul sekali hadis Nabi mengatakan apa? Kullu zi ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat pasti ada yang dengki. Iya. Iya, kemenangan umat Nabi Muhammad pada perang Badar itu menimbulkan kemunafikan-kemunafikan di tubuh di kalangan penduduk Madinah juga. Kenikmatan perang Badar itu dijadikan ajang kedengkian oleh sebagian penduduk Madinah. Itu Nabi, apalagi manusia biasa. Jadi memang benar sekali bagaimana kemudian nikmat ini harus di maintain, diatur sedemikian rupa sehingga bisa memperkecil kedengkian tetangga, kedengkian kawan sejabat. Di antaranya itulah ketika ada nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddus bin ni'mah tadi. Nikmat dibicarakan. Di bagaimana cara pembagiannya sehingga menjadi kenikmatan bersama. Karena ada nikmat yang dirasakan nikmat oleh dia tapi orang lain merasakan ini merupakan musibah. Iya. Dan banyak orang yang menikmati sebuah kenikmatan ketika orang lain terkena musibah. Iya. Ia menikmati musibah orang lain. Istilahnya 4S itu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Maka ayat ini uzkuru ni'matallahi 'alaikum, bahwasanya nikmat Allah itu yang telah ada dengan engkau, engkau selalu ingat dan engkau harus ingat juga idh hamma qaumun. Iya. Bahwasanya ada juga kaum yang setiap saat tidak akan suka dengan Anda dengan nikmat yang berada di sana. Iya, sungguh menarik kajian kita pada surah Al-Maidah ayat 11 ini. Satu kesimpulan, ketika kita memikirkan nikmat, maka pikirkanlah dari siapa nikmat itu. Hidup bersama pemberi nikmat lebih besar manfaatnya daripada hidup bersama nikmat. Pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakinkan bersama Allah kita hidup bahagia, bersama Allah tidak ada rasa takut, bersama Allah hidup di dunia dan di akhirat menjadi senang. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Ardiansah dan Ustadz Sofian Saha mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.